Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita belajar bersama mengkaji kitab Al-Wabilus Sayyib. Dan insyaallah kita akan melanjutkan perbincangan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan makna la khulufu fammi shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Dan kita akan membaca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Thumma qal, kemudian beliau menyebutkan. Wal qail Abu Amr Ibnu Salah. Dan yang menyebutkan di sini adalah Abu Amr Ibnu Salah. Kemudian Abu Amr Ibnu Salah menjelaskan. Abu Amr Ibn Salah berpendapat bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi. Menurut beliau itu berlaku di dunia dan di akhirat. Lalu beliau mengatakan, wa amma dzikru yaumil qiyamati fil hadis falannahu yaumul jaza. Penyebutan hari kiamat dalam hadis karena hari kiamat merupakan hari pembalasan. Wa fihi yadhharu rujhanul khulufi fil mizan 'ala al misk al musta'mal lidaf'i ra'ihatil karihati. Dan dalam kandungan makna tersebut yadhharu, ya, menunjukkan makna rujhanul khuluf, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih berat, lebih kuat fil mizan, di timbangan amal, alal miskil musta'mal, melebihi beratnya minyak wangi yang dipakai lidaf irra'iha al-kariha, untuk menghilangkan bau yang enggak sedap. Talaban liridallahi ta'ala, dalam rangka untuk mencari ridha Allah ta'ala. Haythu yu'maru bijtinabiha wajtila birra'ihati tayyibah, di mana Allah Ta'ala perintahkan agar kita menjauhi bau yang enggak sedap dan agar kita mencari bau yang wangi. Kama fil masajid, sebagaimana di masjid atau ketika sholat lima waktu atau ibadah-ibadah yang lainnya. Fa khassa yaumal qiyamati bidzikri fi ba'dir riwayat kama khassa fi qawlihi ta'ala inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Maka Allah menyebutkan secara khusus hari kiamat sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang lain. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu akan la khabirun, sangat mengetahui dengan detail. Wa atlaqa fi baqiha nadharan ila anna asla afdaliyatihi thabitun fid darain. Namun Allah tidak menyebutkan fi baqiha, di kehidupan dunia, melihat bahwasanya an asla afdaliyatihi, bahwasanya pada asalnya keutamaan bau mulut itu ada di dunia dan di akhirat. Jadi maksud beliau ingin membantah pendapat yang mengatakan bahwa bau mulut hanya berlaku di akhirat. Dengan menyebutkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bau mulut itu ada di akhirat. Lalu dibantah oleh Abu Amr Ibnu Salah. Ya, penyebutan akhirat itu tidak menunjukkan kalau tidak berlaku di dunia. Allah menyebutkan di akhirat untuk menjelaskan bahwasanya ketika di akhirat lebih nampak lagi pengaruh dari bau mulut bagi orang yang berpuasa itu. Sebagaimana ketika Allah menjelaskan bahwasanya di akhirat Allah itu lebih detail melihat kondisi para hamba. Tapi tidak berarti bahwasanya Allah tidak melihat para hamba ketika di dunia. Maksudnya demikian. Tayyib. Kemudian dikomentari oleh Ibnul Qayyim, dan yang mengherankan radduhu ala Abi Muhammad, bantahan beliau kepada Abu Muhammad, bima la yang la yungkiruhu Abu Muhammad wala ghairuhu. Bantahan beliau kepada Abu Muhammad itu tidak diingkari oleh Abu Muhammad dan juga ulama yang lain. Fa innal ladzi fassara bihi al-istitabata al-madhkura fid dunya bi sana'illahi ta'ala 'ala as-sha'imin wa ridahu bi fi'lihim amrun la yunkiruhu muslim. Karena ulama yang menafsirkan bahwa makna bau mulut itu yang disebutkan dalam hadis berlaku di dunia bentuknya adalah pujian Allah kepada orang yang berpuasa dan Allah ridha terhadap amal perbuatan mereka. Amrun la yunkiruhu muslim. Ini pendapat yang tidak diingkari oleh setiap muslim, oleh semua muslim. Karena Allah Ta'ala memuji mereka dalam kitabnya. Wa fima ballagahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah meridai perbuatan mereka. Fa in kanat hadhihi al istitabatu afatara Syekh Abu Muhammad yungkiruha. Kalau seperti ini bentuk bau mulutnya, apakah Abu Muhammad mengingkarinya? Taib. Dan di sini beliau panjang lebar menyebutkan khilaf tersebut. Intinya kembali kepada kesimpulan yang dulu pernah kita sampaikan ya. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu ada yang berlaku di dunia dan ada yang berlaku di akhirat. Nah, kalau kita mengikuti perselisihan ini cukup panjang dan mungkin kita akan bersinggungan dengan beberapa makna bahasa dan seterusnya yang kita butuh mukaddimahnya. Karena itu dalam rangka untuk memudahkan pembelajaran, saya mohon izin untuk melompati khilaf antara Abu Amr ibn Salah dengan Abu Muhammad terkait masalah bau mulut itu apakah terjadi di dunia ataukah terjadi di akhirat. Nah, tayyib, di sini saya langsung menuju ke fasal berikutnya. Faslun. Saya langsung menuju ke pasal berikutnya. Ibnul Qayyim menjelaskan tentang hadis Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yahya memerintahkan kepada mereka, wa amarakum bis sadaqah. Allah perintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk bersedekah. Fa inna mathala dhalika mathalu rajulin asarrahul adu. Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti ada orang yang ditawan oleh musuh. Fa awsaqu yadahu. Tangannya diikat. Ila unuqihi. Ke lehernya. Tangannya diikat ke lehernya. Waqaddamuhu liyudribu unuqah. Dan waqaddamuhu liyadribu unuqah. Dan mereka sudah siap untuk memenggal lehernya. Tangannya diikat. Ya. Ditengkuknya. Kemudian musuh sudah siap untuk memenggal lehernya. Faqala. Pada saat musuh ini hendak memenggal lehernya, maka si tawan ini mengatakan, ana aftadi minkum bil qalil wal kathir. Akan aku serahkan semua hartaku. Yang sedikit maupun yang banyak tak kasihkan semua. Fafada nafsahu minhum. Akhirnya dia pun tebus untuk menyelamatkan dirinya dari mereka. Sehingga sedekah itu ibarat kita menebus diri kita agar kita bisa selamat. Hada aidan minal kalam alladhi burhanuhu wujuduhu wa daliluhu wuku'uhu. Ini juga termasuk di antara kalimat yang buktinya ada pada keberadaannya. Petunjuknya ada pada realitanya. Fa innalis sadaqati ta'thir. Karena sedekah itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Fi daf'i anwa'il bala. Untuk menolak aneka bentuk bencana. Aneka bentuk ujian. Walau kanat min fajirin au zalimin. Bal min kafirin. Bahkan sedekah itu bisa menolak bala. Meskipun yang memberi sedekah adalah orang yang banyak berbuat dosa, orang yang zalim, bahkan orang kafir. Orang kafir yang beramal baik, bersedekah, menyantuni anak yatim, memberi apalagi misalnya, memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Dalam itu Allah kasih kesehatan. Allah kasih mereka rizki. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهَا عَنْهُ أَنْوَعٍ مِنَ الْبَلَاءِ. Allah hindarkan orang kafir dari aneka bencana. وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ. Dan itu hal yang kita ketahui bersama. خَاصَّتُهُمْ وَعَمَّتُهُمْ. Baik orang yang pernah bersinggungan langsung maupun dalam berita-berita umum yang dipahami oleh masyarakat awam. وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ مُكِرُّونَ بِهِ لِأَنَّهُمْ قَدْ جَرَّبُوهُ. Dan penduduk bumi semuanya tahu hal ini karena mereka sudah pernah mengalaminya. Ada orang yang dengan sedekahnya Allah selamatkan dari potensi bencana. Waqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi. Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya. Jadi Tirmidzi itu kitabnya kitab jami', ya. Kitabnya Tirmidzi itu kitab jami'. Jadi kitab hadis itu dilihat dari sistematika penulisan, ada banyak ragam, ada banyak macam. Ada kitab jami'. Kitab jami' itu mengumpulkan semua bab masalah agama. Di situ ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, ada masalah akhlak, dan seterusnya. Nah, ini namanya kitab jami'. Contoh kitab jami', Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian jami' At-Tirmidzi. Kemudian ada kitab yang khusus membahas masalah fikih. Kitab hadis yang dia ditulis berdasarkan urutan bab fikih. Dan yang dibahas hanya masalah fikih. Selain fikih tidak dibahas. Tidak bahas masalah akidah. Tidak bahas masalah akhlak secara spesifik. Meskipun kadang menyinggung. Nah, ini disebut dengan kitab sunan. Ini disebut dengan kitab sunan. Ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dan seterusnya. Sunan Ibnu Majah yang terkenal. Ada yang dia ditulis berdasarkan urutan nama perawi. Nama perawi dari kalangan sahabat. Jadi, mengumpulkannya hadis Abu Bakar. Abu Bakar semua. Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah semua. Hadis dari Umar, Umar semua, gitu ya. Campur-campur di situ. Mau bab apapun campur-campur. Sehingga dia dikumpulkan berdasarkan nama perawinya. Ini disebut dengan kitab Musnad. Yang terkenal Musnad Imam Ahmad. Nah, Tirmidzi itu sebenarnya masuk yang mana? Tirmidzi itu lebih dekat kitab Sunan. Tirmidzi itu lebih dekat kitab sunan. Lebih dekat kitab jami', afwan. Makanya namanya jami' Tirmidzi. Cuman kenapa dimasukkan dalam sunan? Kenapa jami' Tirmidzi itu dimasukkan ke dalam sunan? Jadi kita mengenal ada 4 kitab sunan yang terkenal, ya. Mulai dari Abu Dawud. Kemudian Nasa'i. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini yang terkenal. Jadi Tirmidzi dimasukkan oleh para ulama dalam kitab Sunan, maka terkenal dengan Sunan Tirmidzi. Padahal aslinya itu Jami', karena Tirmidzi diposisikan di bawah Jami', Jami' karyanya Bukhari dan Jami' karyanya Muslim. Wallahu a'lam. Tayyib, kita lanjutkan. Maka di sini beliau mengatakan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Jami', bukan dalam Sunan, ya, karena aslinya memang Jami' Tirmidzi bukan Sunan Tirmidzi, meskipun lebih ma'ruf dengan Sunan Tirmidzi. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita tidak sedang membahas tentang mustalah hadis, jadi ini saya sebutkan sebagian saja ya, tidak detail. Kita kembali ke sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu." Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murka Rabb, murka Allah Ta'ala. "Wa tadfa'u mitatassu," dan bisa menolak mitatassu, bangkai keburukan. Apa yang dimaksud dengan mitatassu? Nanti kita akan lihat. Wa kama annaha tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala fa hiya tudfi'u adh-dhunub wal khataaya kama yudfi'u al-ma'a an-nar kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Sebagaimana sedekah itu bisa memadamkan murka Rabb Azza wa Jalla, maka sedekah juga bisa memadamkan dosa, perbuatan salah, sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan dalam Jami' Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal, beliau menceritakan, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. "Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru." Kemudian di satu hari kami dekat dengan beliau, "wa nahnu nasiru," dan kami dalam perjalanan. Pada satu hari kami bersama beliau, mendekat dengan beliau, dan kami melakukan perjalanan. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "As-sawmu junnatun." Puasa itu ibarat perisai. "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. "Was-salatu ar-rajuli fi jawfil lail," dan salatnya seseorang di tengah malam. "Tsumma tala," kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, "tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka isi dengan beribadah kepada Rabb mereka, diiringi dengan rasa takut dan penuh harap terhadap rahmat Allah. Dan mereka razaqnahum, terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakannya. Dan ini tanda orang yang menunjukkan dia punya sifat zuhud kepada dunia, ya meskipun tidak bisa jadi kelasnya tidak maksimal. Karena dia siang harinya berpuasa, sehingga dia tidak menikmati banyak kenikmatan dunia. Yang kedua, dia bersedekah, rela untuk mengeluarkan harta yang dia punya. Dan yang ketiga, malam harinya dia beribadah. Yang itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang ya, bukan tipe orang yang berat, tapi fisiknya itu ringan. Bukan tipe orang yang pemalas, tapi dia siap untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan itulah karakter orang yang memiliki sifat zuhud kepada dunia. Kalau orang itu banyak makan, ya, fisiknya besar, gemuk misalnya, kalau bangun susah, tidurnya juga banyak, jadinya dia pemalas. Dan karena dia senang dengan jajan, akhirnya malas untuk sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kunci pintu kebaikan adalah puasa, sedekah, dan qiyamul lail. Yang ini menunjukkan kalau orang ini adalah orang yang ringan beramal dan bukan tipe orang yang pemalas. Nah. Wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar disebutkan bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Bersegeralah untuk sedekah, karena bencana tidak akan bisa melangkahi sedekah. Wa fi tamthilin nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika biman quddima liyudraba unukuh faftada nafsah. Dalam perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Nabi Yahya yang menyampaikan kepada Bani Israel, beliau membuat perumpamaan seperti orang yang hendak dipenggal lehernya. Faftada nafsahu, lalu dia tebus dirinya. Faftada nafsahu minhum, dia tebus untuk menyelamatkan dirinya dari mereka. Bimalihi kifayatan, dengan menggunakan hartanya yang cukup agar bisa membebaskan mereka. Fa inna sadaqata tufdil abda min adabillahi azza wa jalla. Karena hakikat dari sedekah itu akan membebaskan hamba dari azab Allah. Fa inna dhunubahu wa khatayahu taqdadhi halakahu. Dosa dan kesalahan yang dia lakukan akan mengantarkan kepada kebinasaannya. Fataji'u sadaqatu tufdihi minal adab. Maka pahala sedekah itu datang untuk membebaskannya dari azab. Watafakuhu minhu, dan membebaskan dia dari azab. Walihada, karena itulah Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, ketika beliau berkhutbah di hadapan ibu-ibu para wanita, yaumul id, pada saat hari raya. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, walau min hulliyikunna, wahai para wanita, bersedekahlah meskipun hanya dengan menggunakan perhiasan kalian. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian ini banyak yang masuk neraka. Aku melihat banyak wanita yang masuk ke dalam neraka. Baik. Jadi ini prinsip penting ya. Dalam masalah sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kaitkan dengan akhirat. Dalam masalah sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kaitkan dengan masalah akhirat. Terutama untuk menyelamatkan dari azab sebagai tebusan azab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada wanita. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah untuk menyelamatkan kalian dari azab, meskipun dengan menggunakan perhiasan kalian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamr." Ittaqun nar walau bisyikkit tamr. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan setengah kurma. Setengah kurma jemaah. Sedekah setengah kurma sekalipun niatkan dalam rangka untuk menjauhkan diri kita dari neraka. Ittaqun nar, kurang kata an-nar ya. Ittaqun nar walau bisyikkit tamr. Takutlah kalian terhadap neraka meskipun hanya dengan setengah kurma. Sehingga dalam semangat sedekah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita di akhirat. Makanya kalau ada dai yang dia mengajak masyarakat sedekah dengan maksud agar bisa mendapatkan harta yang melimpah, dengan maksud agar bisa mendapatkan duit yang banyak, dengan maksud agar bisa mendapatkan harta yang semakin banyak, ini salah motivasi. Sedekahnya bagus, Tapi mengajak orang untuk sedekah dengan niat seperti itu, ini salah motivasi. Yang benar gimana? Sedekah itu motivasinya untuk keselamatan akhirat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bersedekah, beliau arahkan semangatnya semangat akhirat, bukan semangat untuk menambah dunia. Baik. Kita lanjutkan. Wa ka'annahu hassahunna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi mereka. Wa raghabahunna. Mendorong mereka. Ala ma yufdina bihi anfusahunna. Untuk membebaskan diri mereka, para wanita, minan nar, dari neraka. Sehingga wanita bersedekahlah. Kalau tidak punya uang gimana, Pak? Coba minta suaminya. Ya, Mas, saya boleh enggak minta uang? Ya. Saya mau sedekah. Ditabung. Bukan untuk membahagiakan, bukan untuk masalah kebahagiaan dunia. Bukan untuk belanja, bukan untuk numpuk perabotan, bukan untuk biar bisa beli ini, beli itu. Tapi saya mau sedekah. Untuk menyelamatkan diri saya dari neraka. Wa fi sahihain. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dari Adi bin Hatim. Radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Siapapun di antara kalian, pasti dia akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Gak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Karena Allah memahami bahasa semua hambanya. Maka sang hamba ini, fayanzuru aymana minhu. Sang hamba itu melihat ke arah kanan. Fala yara illa ma qaddam. Dia gak melihat apapun selain amal yang telah dia kerjakan. وَيَنْذُرُ أَشْعَمَ مِنْهُ. Lalu dia melihat ke arah kiri. فَلَا يَرَ إِلَّا مَقَدَّمْ. Dan dia tidak melihat apapun selain amal yang telah dia kerjakan. وَيَنْذُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ. Kemudian dia melihat ke arah depan. فَلَا يَرَ إِلَّا النَّارَ تِلْكَ أَوَجْهِ. Dan dia tidak melihat apapun selain neraka yang ada di hadapan matanya. فَاتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِكِّ تَمْرَةٍ. Karena itu takutlah kepada neraka. Meskipun hanya dengan setengah kurma. Sedekah setengah kurma. Setengah kurma di sini maksudnya adalah sedekah dalam bentuk setengah kurma. Baik, kita tidak melihat besar kecilnya objek yang disedekahkan. Tapi coba Anda lihat bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekah adalah semangat untuk membebaskan diri kita dari azab neraka. Bukan semangat untuk cari dunia. Ya. Coba kamu banyak sedekah, biar nanti hartamu melimpah. Ya Allah, saya punya banyak utang, saya ingin punya banyak duit untuk membebaskan utang saya. Ini saya sedekahkan harta saya, ya Allah. Dia sedekah biar utangnya cepat lunas. Dia sedekah biar karirnya naik. Bukan untuk itu. Tapi untuk membebaskan diri kita dari azab neraka. Dalam hadis Abu Dzar, annahu qal, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza yunjil 'abdu minan nar? Madza yunjil 'abda minan nar? Apa yang bisa, saya ulang ya, madza yunjil 'abda minan nar? Apa yang bisa menyelamatkan hamba dari neraka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Qultu ya Nabiyallah, lalu Abu Dzar bertanya, wahai Nabiullah, ma'al imani amal, apakah iman itu harus diiringi dengan amal? Qala, an tardakha mimma khawwalaka Allah, au tardakha mimma razaqaka Allah. Qultu ya Nabiyallah, fa'in kana faqiran la yajidu ma yuraddihu. Kemudian aku bertanya, ya Nabiyallah, kalau dia orang yang fakir dan dia tidak menjumpai apa yang dia bisa radah. Coba kita lihat. Antardaha. Apa yang dimaksud dengan radah? Saya gunakan syarah hadis ya. Nah. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau arahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yurdahu mimma razaqahullah. Keterangan Al-Jauhari, radakha lahu radkhan. Namanya artinya adalah al-ata laisa bil kathir. Dalam keterangan Ibnu Faris, radkha kalimatun tadullu ala kasrin. Radkha adalah satu kalimat yang menunjukkan makna memecah. Wa yakunu yasiran, dan sesuatu yang kecil. Thumma yushtaqu minhu, kemudian ada kata turunannya. Farradah artinya adalah al-kasr, serpian pecahan. Wa wal asl, dan itu makna asalnya. Thumma yuqal radakha lahu idza a'tahu syai'an laisa bil katsir. Kemudian makna radakha lahu artinya adalah ketika memberikan sesuatu yang tidak banyak. Ka'annahu kasara lahu min malihi kasratan. Seolah-olah dia membagi-bagi, memecah-mecah hartanya jadi kecil-kecil, lalu dia berikan sebagian. Ya. Tayyib, kita coba lanjutkan. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, antardakha mimma khawwalakallah, au tardakha mimma razaqakallah. Kau berikan sedikit dari apa yang Allah berikan kepadamu. Kau berikan sedikit dari apa yang Allah rizkikan kepadamu. Qultu ya Nabi Allah, lalu aku bertanya, wahai Nabiullah, fa in kana faqiran la yajidu mimma yardah. Kalau dia orang yang miskin, enggak ada yang sedikit pun yang bisa dikasihkan. Qala, jawab Nabi SAW, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dia bisa lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Qultu, lalu aku bertanya lagi. In kana la yastati'u ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau dia enggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang harus dia lakukan? Falyu'in al-akhraq. Falyu'in al-akhraq. Apa yang dimaksud dengan al-akhraq? Al-akhraq bantulah orang yang mengalami al-akhraq. Makna akhraq adalah ahmaq. Alladhi la yuhsinu amalahu. Bantulah orang yang bodoh, yang dia enggak pintar untuk bekerja. Ya. Di sini ada keterangan Al-Qurtubi. Wa huwa alladhi la yuhsinul amal. Orang yang enggak pintar bekerja. Kalau jualan, sukanya rugi. Kalau membuat sesuatu, seringnya gagal. Ya. Melakukan sesuatu, hasilnya enggak maksimal. Itu namanya akhraq. Rajulun akhraq wa mra'atun kharqa. Ya. Kalau laki-laki sebutannya akhraq, kalau perempuan sebutannya kharqa. Nek masak, nek gak kasinan kepedesan. Ratau bener. Nyambut gawe apapun pasti salah. Namanya akhraq. Sehingga secara kemampuan pedagogis mungkin dia rendah. Secara kemampuan fisik dia juga lemah. Itu yang dimaksud dengan akhraq. Lawannya hadik. Kalau al-hadik artinya orang yang pintar dalam bekerja. Melakukan sesuatu rata-rata berhasil dengan sempurna. Tayyib. Bantu orang yang al-akhraq, yang dia kalau bekerja sering salah. Qultu, lalu Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in kana la yuhsinu ayasna. Ya Rasulullah, kalau dia enggak bisa bantu orang seperti ini bagaimana? Qala, kata Nabi SAW, falyu'in madluman, bantu orang yang didzalimi. Qultu ya Rasulullah, Abu Dzar bertanya lagi, Ara'aita in kana dha'ifan la yastati'u ayyu'ina madzluman. Kalau dia orang yang lemah, enggak bisa membantu orang yang didzalimi? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma turidu an tatruka fi sahibika min khairin falyumsik adahu anin nas. Apa yang kau inginkan untuk meninggalkan kebaikan bagi saudaramu? Kalau ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Terus kau ini bisa apa? Ma turidu an tatruka fi sahibika min khairin. Kau bisa apa? Apa enggak ada kebaikan yang bisa kau berikan kepada orang lain? Ya, minimal ini. Liyumsik adahu aninas. Minimal kau jangan ganggu orang lain. Sudah, itu batas paling minimal. Kalau tidak ingin disebut sebagai orang yang jelek. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya oleh Abu Dzar, amal apa yang bisa menyelamatkan orang? Ketika di akhirat boleh sebutkan iman kepada Allah. Lalu setelah itu diiringi dengan amal apa lagi? Ya, bersedekah dengan harta yang sedikit, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak bisa, tolong orang yang dia enggak pintar bekerja, al-akhraq. Kalau enggak bisa, bantu orang yang didzalimi. Kalau enggak bisa, lah kau bisa ngasih apa ke orang lain? Ya minimal jangan sampai ganggu orang lain. Liyumsik adahu anin nas. Jangan sampai kau ganggu orang lain. Nah. Qultu ya Rasulullah, Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in fa'ala hadza yadkhul jannah? Ya Rasulullah, kalau orang melakukan seperti ini apakah dia bisa masuk surga? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin yusibu khaslatan min hadhil khisal illa akhadat biyadihi hatta adkhalathul jannah. Setiap mukmin yang dia mendapatkan salah satu dari beberapa hal di atas, maka amalan itu akan menggandeng tangannya sampai dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Amalan-amalan ringan tadi, sedekah dengan harta yang ringan, tardah, ya, sedekah dengan harta yang sudah dicacah kecil-kecil dengan serpihan harta. Kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membantu orang yang lemah, menolong orang yang dizalimi, atau minimal menahan jangan sampai ada potensi buruk yang mengenai seseorang. Jika salah satu dari ini dilakukan oleh seorang mukmin, maka amal itu akan menyeretnya, menggandeng tangannya untuk dimasukkan ke dalam surga. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman, ini kitab yang berisi tentang penjelasan cabang-cabang iman. Nabi SAW bersabda bahwa iman itu ada, iman ada 73 cabang, 70 sekian ya. 70 sekian cabang. 70x cabang. Ya. Kemudian beliau menyebutkan a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman itu ada 70-an cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari cabang iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan batas atas, batas bawah dan salah satu unsurnya. Lalu oleh Al-Baihaqi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang iman untuk menggenapkan 70 sekian cabang itu apa saja. Itu dibahas oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Untuk menggenapkan 70-an itu apa saja. Tayyib. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Dzukira li annal a'mala tutabaha. Fataqulu shadaqa ana afdalukum." Saya mendapatkan keterangan, dzukirali, saya mendapatkan keterangan, amal para hamba itu berlomba-lomba bersaing untuk membanggakan dirinya. Jadi hal yang abstrak di akhirat dijadikan apa? Konkret ya. Hal yang abstrak di akhirat dijadikan konkret. Sesuatu yang abstrak Subhanallah. Sesuatu yang abstrak di dunia maka dijadikan konkret di akhirat. Sehingga nanti dia berwujud sebagaimana layaknya makhluk. Padahal dia abstrak ketika di dunia. Tapi jadi konkret di akhirat. Berwujud sebagaimana layaknya makhluk. Amal dia datang. Kemudian menyelamatkan pelakunya. Ya. Pahala sedekah dan pahala amal yang lain mereka saling berbangga-bangga. Tutabaha atau tatabaha al-a'mal. In annal a'mala tatabaha. Sesungguhnya amal perbuatan hamba mereka saling berlomba kebanggaan. Fataqulu sadaqah. Lalu sedekah mengatakan, ana afdalukum, aku yang paling afdal. Ya. Sedekah mengatakan, ana afdalukum, aku yang paling afdal. Coba kita lihat di footnote. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan Ibnu Khuzaimah. Waqala, dan Ibnu Khuzaimah mengatakan, in sahhal khabar. Kalau hadis ini sahih, maka bisa jadi dalil. Fa inni la a'rifu Aba Qirrah wa tasaffaha fil madbu Aba Farwah. Fa inni la a'rifu Aba Qirrah bi adalatin wala jarhin. Saya tidak mengenal perawi yang bernama Aba Qirrah. Apakah dia perawi yang adil ataukah perawi yang ada cacatnya. Namun dinilai sahih oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan tidak dikasih keterangan oleh Adz-Dzahabi. Fahadza tawthiqun dimniyun li Abi Qurrah ya, li Abi Qurrah. Maka ini merupakan tawthiq dimni, tawthiq dimni itu tidak ada penilaian sifatnya gantung dinilai sehingga dinilai ini thiqah, ini terpercaya. Tapi masih gantung. Untuk Abu Qurrah. Bukan Aba Qirrah. Untuk Abu Qurrah. Saya tidak mengenal Abu Qurrah. Tapi hadis ini disebutkan dalam Al-Hakim di Mustadrak. Tapi tidak dikasih keterangan Adz-Dzahabi. Baik. Jadi, Hakim menulis kitab Al-Mustadrak. Di situ bercampur antara hadis sahih dan hadis da'if. Diteliti oleh Imam Adz-Dzahabi. Lalu dikasih keterangan di bawahnya. Sahih beliau sebut sahih. Da'if beliau sebut da'if. Nah, sehingga kadang orang menyebutkan hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Hadis riwayat Hakim dinilai da'if oleh Adz-Dzahabi. Begitu ya. Makanya keterangan Adz-Dzahabi itu menjadi keterangan yang sangat berharga dalam penjelasan yang beliau sampaikan untuk Mustadrak Al-Hakim. Nah. Wa fi sahihain dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal al-bakhil wal mutasaddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan antara orang yang bakhil dan orang yang royal dalam bersedekah. Kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Seperti dua orang, beliau membuat permisalan, ada dua orang yang sama-sama menggunakan jubah dari besi. Au junnatani min hadid. Atau sama-sama pakai tameng dari besi. Qadit tarrat aidiyahuma ila sudiyahuma watarakihima. Ya. Yang dia sudah tertekan tangannya sampai ke tengkuknya. Sampai ke apa ini? Ke dadanya, ke pangkal lehernya. Faja'alal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bisadaqatin imbasatat anhu hatta tughashshi anamilahu wa ta'fu wa atharahu wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qalasat wa akhadat kullu halqatin makanahu. Ya. Kemudian faja'al al-mutasaddiq, maka orang yang bersedekah, setiap kali dia bersedekah, dia bisa melebarkan tangannya, dia bisa meluaskan tangannya. Hatta tughasya anamilahu, sampai dia bisa melebarkan jarinya. Wa ta'fu wa atharahu, dan bagian yang terluka itu bisa menjadi sembuh. Sehingga dia memakai baju, ya, atau memakai tameng, lalu tameng itu dalam suasana perang, ya, dia terdesak sampai ke leher, tangannya sudah sampai ke leher. Saat dia bersedekah, dia bisa mendorong dan melebarkan tangannya sampai dia bisa buka jari-jarinya. Wa ta'fu wa atharahu, dan menjadi sembuh apa yang asar yang ditimbulkannya, bisa jadi ada luka dan seterusnya. Wa ja'alal bakhil, sementara orang yang bakhil, kullama hamma bisadaqatin, ketika dia punya keinginan untuk sedekah, qalasat wa akhadat kullu halqatin makanahu, dia justru malah semakin menempis. Kenapa? Dia enggak berani untuk mengeluarkan sedekah. Wa akhadat kullu halqatin makanahu, dan ya, setiap ruas itu justru malah meringsek, ya, sehingga dia justru malah semakin terjepit. Wallahu alam, ini permisalan yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isbi'ihi hakadha fi jaybihi, falau ra'aituhu yuwasi'uha wala tattasi. Kemudian kata Abu Hurairah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan dengan jari-jarinya seperti ini, fi jaybihi, di kerah bajunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan dengan jari beliau di kerah bajunya. Kalau orang yang royal, dia bisa membuka. Orang yang pelit, setiap kali mau mengeluarkan sedekah, dia ketakutan. Justru malah semakin meringsek dia. Falau ra'aituhu yuwassi'uha wala tattasi. Ya. Dan saya bisa mempraktikkan itu untuk saya buka, untuk saya lapangkan kepada kalian. Namun enggak cukup. Wallahu a'lam, maksudnya bagaimana ini? Tayyib. Wa rawa al-Bukhari hadzal hadits fi kitab az-zakah an Abi Hurairah ta'aydan. Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab az-zakah dari Abu Hurairah dengan lafaz. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang menginfakkan hartanya seperti dua orang, alaiha jubbatani min hadid, yang memakai dua pakaian dari besi, min sudiyihima ila tarakihima, ya, dari dari dadanya sampai ke taraki. Taraki ini pertemuan dua tulang yang paling atas, namanya taraki, sampai ke lehernya. Fa'ammal munfik, adapun orang yang suka berinfak, fala yunfiku illa sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu. Adapun orang yang berinfak, setiap kali dia berinfak, maka ya, sabagat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu. Coba kita lihat syarah hadisnya. Hatta sabagat aw wafarat ala jildihi. Baik. Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang bersedekah seperti orang yang memakai baju besi yang dia tutupi dadanya min thadi ila tarakihima sampai ke tarakihima. Dari mulai dada sampai ke atas. Fa'amal munfik, orang yang bersedekah. Setiap kali dia bersedekah, maka illa sabagat aw wafarat ala jildihi. Maka dia dikarenakan karena sedekahnya itu, dia merasa bajunya itu makin lapang dan makin longgar di kulitnya. Hatta tukhfi bananuhu, sampai ujung jari-jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Wa ta'fu athara, baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Dan itu melambangkan orang yang bersedekah itu lapang dada. Pada saat dia mengeluarkan sedekah, dia semakin lapang dada. Wa ammal bakhil, sedangkan orang yang bakhil, fala yuridu ayunfiqa syai'an illa lazaqat kullu halaqatin makanahu. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, maka ia merasakan setiap lingkar baju besinya itu mereka merekat erat di kulitnya. Illa lazaqat kullu halaqatin makanahu. Setiap baju besinya itu semakin melekat ke kulitnya. Fahuwa yuhasi'uha wala tattasi. Dia berusaha untuk melonggarkannya namun tidak bisa. Baik. Subhanallah. Sehingga itu menggambarkan tentang orang yang dia bersedekah, semakin lapang dadanya, semakin longgar dirinya, digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang memakai baju besi. Kalau dia bersedekah, makin longgar, makin longgar, makin longgar. Sehingga tidak lagi membekas di kulitnya. Tukhfi bananahu, jari-jarinya itu sampai enggak kelihatan karena bisa masuk semuanya. Wa ta'fu atharahu, kulitnya jadi hilang bekasnya. Kalau orang bakhil, setiap kali mau berinfak, dia tahan. Digambarkan oleh Nabi SAW, baju besi itu semakin merekat pada dirinya. Fahuwa yuwasi'uha, dia ingin untuk melonggarkannya, wala tattasi', namun tidak bisa melonggarkannya. Ini penjelasan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW terkait orang yang bersedekah. Sama seperti di atas, ya. Jadi, digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang menggunakan junnah, sudah mepet, kalau dia bersedekah, dia bisa mendorong, sehingga makin longgar. Ini gambaran orang yang rajin bersedekah. Kalau orang yang bakhil, ya, justru ini makin mepet-mepet, sampai nempel di dirinya, sehingga membuat dia makin sesak. Wallahu a'lam. Baik, dan ini ada satu hadis lagi yang berbicara tentang masalah orang yang bersedekah, keutamaan bersedekah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan juga keterangan dari Ibnu Qayyim, semoga kita bisa memahaminya dengan baik insya Allah ta'ala. Mungkin demikian sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya bacakan pertanyaannya sudah masuk, Ustadz. Di sini ada lembaga yang bernama Food Bank, Ustadz. Di Australia. Ya, dan aksesnya hanya diberikan kepada organisasi nirlaba. Lalu jika ada volunteer atau relawan yang ikut berbelanja atau ikut memanfaatkan barang-barang di situ, apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, fungsi bank ini tadi apa? Hanya sebatas? Jadi barang-barangnya ada yang gratis dan sangat murah. Tujuannya untuk diberikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang sangat membutuhkan, begitu. Bank ini kegiatannya apa? Jadi dia seperti toko aja gitu, Ustaz. Gudang gitu, gudang makanan. Gudang food makanan. Bank. Food bank, ya. Baik, menyediakan makanan-makanan yang murah untuk organisasi sosial. Pertanyaannya, bolehkah selain pelaksana organisasi ikut belanja? Begitu? Bukan, jadi yang berbelanja di sana harus mempunyai kartu ya Ustadz, harus kartu, jadi dia itu terdaftar kepada suatu organisasi nirlaba. Lalu barang-barang itu juga dimanfaatkan untuk kepentingannya pribadi, misalnya kan karena harus belinya satu box gitu Ustadz, harganya murah mungkin bisa jadi cuma $10. Lalu karena kan masih banyak atau ada sisa, kadang-kadang dibagi kepada orang lain ikut memanfaatkan begitu, apakah hal tersebut diperbolehkan? Apakah ini termasuk korupsi? Baik. Yang kami pahami wallahu alam, al-muslimun ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Dan jika memang aturannya itu adalah untuk kegiatan sosial, jika aturannya untuk kegiatan sosial, maka hanya boleh disalurkan untuk kegiatan sosial. Sehingga silakan belanja dengan harga murah di food bank ini. Tapi penyalurannya harus untuk kegiatan sosial. Karena itu untuk pribadi yang melaksanakan kegiatan itu apakah boleh melakukannya, boleh mengambil manfaat darinya. Jika dia terlibat dalam kegiatan sosial itu, maka dia boleh mengambil hanya di porsi saat dia berkegiatan sosial. Sehingga bukan untuk yatamawwalu nafsahu, bukan untuk mengambil keuntungan bagi pribadinya. Misalnya, dia mau menyalurkan ke daerah A. Tentu saja dia butuh logistik, ya, dan seterusnya. Nah, selama di perjalanan ke daerah A itu, boleh nggak logistiknya diambilkan dari belanja, hasil belanja di food bank yang nilainya murah itu? Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ada sisa, dia nggak boleh bawa pulang untuk kepentingan pribadi. Karena dari awal ketika dia bekerja, niatnya memang murni untuk sosial. Saya niatnya untuk bekerja sosial, bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari kelebihan makanan, bukan. Sehingga pada saat dia berproses kegiatan sosial, silakan mengambil sebagian dari hasil belanja di food bank, ya, di saat kegiatan. Tapi di luar kegiatan dia nggak boleh ngambil. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana cara wali anak yatim mengelola harta anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Yang merasa mampu sebaiknya enggak usah ngambil. Tapi yang merasa kurang silahkan ngambil dengan cara yang sewajarnya. Sehingga Allah izinkan wali anak yatim untuk mengambil harta anak yatim karena dia sudah mengelola harta ini. Berarti dia sudah bekerja untuk anak yatim ini. Silahkan ngambil, tapi dengan batasan. Kalaupun ngambil, jangan kebablasan. Falyakul bil ma'ruf, hendaknya dia ambil dengan cara normal. Karena dia sudah bekerja. Sehingga insya Allah ketika para pelaku kegiatan sosial dia sudah bekerja, dia berhak untuk ngambil sewajarnya. Min ghairi mutamawwil, tapi dengan porsi tidak boleh untuk memperkaya dirinya sendiri. Hanya boleh mengambil saat proses kegiatan. Sama seperti kita ya. Teman-teman yang tergabung di beberapa kegiatan sosial, menyalurkan donasi ke daerah bencana. Di sana mereka ikut makan bareng dengan orang-orang yang terkena musibah. Pakai beras mereka, pakai lauk pauk mereka, ikut makan bareng. Tapi nggak bawa pulang. Sehingga kalau sisa ya tetap dibagikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Ilaikum. Afan Ustaz izin bertanya terkait tugas dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Sebagai istri, adakah kiat-kiat yang bisa dilakukan agar perasaan kita tidak bergantung kepada suami, tetapi hanya kepada Allah Azza wa Jalla? Misalnya, agar istri bisa bersikap santai ketika suami tidak menjalankan kewajibannya dan perasaan bergantung kepada makhluk itu tidak ada. Jazakallahu khairan. Imam As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab beliau al-wasail mufidah lil hayati thayyibah. Beliau menyebutkan al-wasail mufidah, beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Lil hayati sa'idah, bukan lil hayati thayyibah. Al-wasail mufidah lil hayati as-sa'idah. Sarana yang bisa kita gunakan untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Salah satu di antara yang beliau jelaskan adalah, pada saat kita bermuamalah, bermuamalah dengan manusia, maka niatkan hakikatnya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Hakikatnya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Sehingga pahami, meskipun kamu bekerja untuk manusia, kamu berinteraksi untuk kebaikan orang lain, tapi pahami bahwasanya sebenarnya kau sedang bermuamalah dengan Allah. Sehingga harapannya bergantung kepada Allah. Allah yang akan balas. Bukan kamu, bukan Anda. Sudah? Interaksi seperti ini bisa kita lakukan dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bermuamalah dengan teman, dan yang lainnya. Lalu beliau rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan atau menyebutkan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menjelaskan ciri orang saleh, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberikan makan yang mereka sukai, mereka mengeluarkan harta yang mereka cintai kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir, kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Aku berikan ini murni karena ingin mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dari Anda maupun rasa terima kasih dari Anda. Jadi mau dibalas, mau enggak dibalas, wong saya bekerja untuk Allah, bukan untuk Anda. Meskipun secara fisik manfaatnya dirasakan oleh manusia. Kurang lebih seperti itu, barangkali yang bisa kita atur suasana batin pada saat kita memberikan kebaikan bagi orang lain. Baik bagi suami, bagi istri, maupun bagi anak. Ya. Sehingga saat dia memberikan sesuatu yang baik untuk anak, karena dia berharap pahala dari Allah. Sehingga kalaupun anak nggak balas kebaikan orang tuanya, orang tua nggak merasa sedih. Karena dia merasa bahagia ketika anaknya bahagia. Istri bahagia ketika suaminya bahagia. Atau sebaliknya. Wallahu a'lam. Ya. Ada orang yang sangat gemar bersedekah, tetapi mempunyai hutang, belum pergi haji, dan tidak mempunyai tabungan. Bagaimana solusinya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz? Oh, gemar sedekah, tapi punya utang. Coba diulang kemana. Ada orang yang gemar bersedekah, tetapi mempunyai hutang, belum pergi haji, tidak mempunyai tabungan. Mohon solusinya, Ustaz. Ada ulama yang melarang orang bersedekah, sementara utangnya belum lunas. Imam Bukhari pernah mengatakan dalam kitab sahihnya ini. Man tasaddaqa wa huwa muhtajun au ahluhu muhtajun au alaihi dainun. Siapa yang bersedekah sementara dia itu orang yang butuh, keluarganya juga butuh, atau dia punya utang. Faddainu ahaqqu ay yuqda min as-sadaqah. Maka utang lebih berhak untuk dilunasi lebih awal daripada sedekah. Wal itqu wal hibah. Utang lebih berhak untuk dilunasi daripada bersedekah, membebaskan budak maupun hibah. Wa huwa raddun alaihi laisa lahu ayutlifa amwalan nas. Maka sedekah itu tertolak baginya, karena dia enggak boleh untuk menghilangkan harta orang lain. Sudah ngerti punya utang, kenapa dia dahulukan sedekah? Kemudian Imam Bukhari membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang membawa harta orang lain dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghilangkannya. Kemudian beliau mengatakan, illa ayyakuna ma'rufan, kecuali masih dalam batas normal. Bisabri, dilandasi dengan bersabar. Fayu'athiru ala nafsihi, dia lebih mementingkan orang lain. Walau kana bi khasasah, meskipun dia membutuhkannya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika dia mensedekahkan seluruh hartanya. Wa kadzalika atharul ansarul muhajirin, demikian pula orang-orang Ansar yang lebih mendahulukan muhajirin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyia-nyiakan harta. Falaisa lahu ayyudi'a amwalan nasi bi'illati shadaqah, karena itu dia tidak boleh menyia-nyiakan harta orang lain dengan alasan sedekah. Tayyib. Dan masih banyak keterangan para ulama yang lain yang menunjukkan bahwasanya seharusnya idealnya kalau memang dia punya utang yang mendesak, dahulukan pelunasan utang. Tapi bukan berarti dilarang sedekah sama sekali ya. Kalau beliau mau sedekah dengan sebagian hartanya tanpa mengganggu utang, silahkan. Namun idealnya dahulukan utang daripada sedekah. Wallahu a'lam. Afan Ustadz, Ana izin bertanya. Kebetulan Ana mempunyai kakak bakhil dan perhitungan. Namun saat Ana mau memberikan sesuatu yang dimana mungkin lebih bermanfaat kalau Ana berikan ke orang lain daripada Ana simpan saja. Nah, saat kakak Ana tanya itu Ana beli atau dikasih, Ana berbohong bahwa itu dikasih, tapi sebenarnya itu Ana beli. Salahkah Ana Ustadz? Apakah benar ada berbohong demi kebaikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, memang berbohong ada yang diperbolehkan ya. Ketika di sana ada potensi madarat yang lebih besar apabila kita terus terang. Dan itu pun para ulama menyarankan gunakan tauriyah. Gunakan kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Misalnya, kakak tanya, ini beli atau dikasih? Kemudian Anda jawab, saya dapat tadi. Saya dapat dari sana tadi. Ya, kata dapat dari sana kan bisa dapat dengan cara beli atau apa. Bisa dapat dengan cara dibeli, beli atau bisa juga dapat dengan cara dikasih. Sehingga dengan tauriyah ini kita menghindari kedustaan bohong, tapi di saat yang sama juga menghindari potensi adanya bahaya yang lebih besar. Tapi kalau misalnya Anda berani terus terang, biar juga memberikan pelajaran bagi kakak, ngapain harus terlalu hemat dan perhitungan terhadap harta, kalau emang kita punya, dan itu tidak mengganggu kewajiban kepada orang lain. Anda sampaikan aja terus terang. Saya beli. Gitu ya. Terus duitnya dari mana? Duit saya sendiri. Dia enggak berhak untuk larang. Wallahu a'lam. Semoga Ustadz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin diberikan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan mengenai hadis bahwa siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram, maka akan selamat dari neraka dan sifat kemunafikan. Apakah ini berlaku untuk semua sholat jamaah atau hanya berjamaah di masjid? Bagaimana jika karena ada uzur atau ketidaksengajaan sehingga tertinggal sholat berjamaah? Apakah mengulang dari awal lagi penghitungannya? Mohon juga nasihat dan tips dari Ustadz agar bisa mengamalkan isi hadis ini. Jazakumullahu khairan. Baik. Salat jamaah disebutkan dalam hadis yang sahih ya, selama 40 hari dan inilah salat arba'in yang sebenarnya. Salat jamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikuhu takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang ikhlas salat untuk Allah selama 40 hari secara berjamaah dan dia bisa mendapatkan takbiratul ihram, maka dicatat untuknya 2 bara'ah. Dia akan dibebaskan dari 2 hal, yaitu kemunafikan dan neraka. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Sebagian menilainya hasan dan sebagian menilainya dhaif. Dalam fatwa Islam dinyatakan, hadal hadis dha'afahu aydan jama'atun minal ulama'il mutaqaddimin wa'alluhu bil irsal wa hasanahu ba'dul mutaakhirin. Hadis ini dinilai dhaif oleh ulama masa silam dan mereka beralasan statusnya mursal. Dan ada yang menilainya hasan. Sehingga ulama khilaf. Namun ada hadis yang sahih atau yang mendukung hal ini, yaitu sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kau melihat ada orang yang terbiasa pulang pergi ke masjid, saksikanlah bahwasanya dia itu adalah orang mukmin. Tayib. Kalau hadis ini hadis yang statusnya hasan, artinya bisa diterima, berarti maknanya adalah jamaah di masjid. Karena kalimatnya yudrikut takbiratul ula, dia bisa menjumpai takbiratul ihram. Dan itu menunjukkan takbiratul ihram imam. Dia bisa menjumpai takbiratul ihram imam. Baik. Nah, terus bagaimana dengan jamaah di rumah? Ya. Kalau bagi lelaki ini enggak dapat. Kalau bagi perempuan, insyaallah dia dapat. Artinya bagi wanita adalah al-mubadaratu ila shalah. Bersegera untuk salat. Sehingga tidak nunda-nunda ya. Ya, saya kan boleh enggak jamaah, boleh enggak ke masjid. Terus meskipun boleh kayak gitu, terus apa kamu boleh salat seenaknya? Ya. Ketika apa? Misalnya tidur dulu, makan dulu ya. Sehingga milih waktu seenaknya, enggak bisa. Segera lakukan. Sehingga bagi lelaki datang ke masjid, jangan ketinggalan takbiratul ihram. Bagi wanita, al-mubadaratu ila shalah, bersegera melaksanakan salat dan dia bisa berjamaah dengan anak-anaknya atau nanti kalau suaminya pulang mengulang salat. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.